bumi dan juga wahana musik. Jihad Audi Adela. Yang berikut ini artis cantiknya Indonesia bakal menyapa Anda bersama Panama, Cumi-Cumi dan juga wahana musik. Jihad Audi Adela. Sayang mikir apa soalnya.